Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardhan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قوله صلى الله عليه وسلم وتولي يوم الزحف Perkara yang berikutnya, dari perkara, tujuh perkara yang membinasakan urutan yang keenam, pada hadis yang ada di hadapan kita ini, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa tawalli yaumaz zahf. At-tawalli maknanya adalah mundur, berbalik. Yaumaz zahf, yakni pada hari bertemunya dua pasukan, pasukan kaum muslimin dan yang kedua pasukan mereka orang-orang kufar. Di peperangan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan mundur ke belakang kabur dari peperangan ketika dua kelompok tersebut bertemu maka ini termasuk dari tujuh perkara yang membinasakan maka ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah kabirah min kabairidz dzunub termasuk dari dosa besar bahkan termasuk perkara yang membinasakan. Akan tapi yang dimaksud di sini adalah biduni udhrin. Tanpa adanya udhur. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayatnya menjelaskan di sana ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa falatuwalluhumul adbar. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman menunjukkan bahwasanya terus tetap kokoh ketika dua pasukan itu bertemu maka ini termasuk dari konsekuensi keimanan yang ada pada seseorang ujian yang sangat besar ketika itu, yang dibutuhkan kesabaran setiap detiknya, setiap menitnya, ketika berhadapan dengan pasukan mereka, orang-orang kufar, sehingga di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian, wasabiru, dan tetapkanlah kesabaran kalian didatangkan di sini dengan dua fi'il. Yang pertama adalah fi'il sabara, isbiru, bersabarlah kalian. Fi'il yang kedua wasabiru, yakni fi'il musabarah. Tentu saja maknanya berbeda. Kalau seandainya sama, maka sia-sia di sana pengulangan yang ada. Makna al-musabara adalah fi maqam. Bersabar akan tapi pada kondisi perang. Pada kondisi ketika pasukan kaum muslimin itu bertemu dengan pasukan mereka orang-orang kufar, sehingga didatangkan dengan wazan musabarah wasabiru, yang di sana setiap menitnya, setiap detiknya butuh kesabaran. Yang itu semuanya tergantung dari keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka akan semakin tinggi kesabaran. Akan tapi semakin lemah keimanan yang ada pada seseorang, maka akan semakin lemah pula kesabaran yang ada padanya. Dan itulah yang akan menyebabkan seseorang itu tawalli yaumazzahaf, menjadikan dia kemudian mundur, berbalik ketika dua pasukan tersebut sedang bertemu di sebuah peperangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, konsekuensi dari keimanan kalian, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa, apabila kalian bertemu dengan mereka orang-orang kafir, fil ma'rakah, di sebuah peperangan, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan kalian mundur, jangan kalian berbalik ke belakang karena ingin menyelamatkan diri kalian. Jangan kalian kabur dari peperangan tersebut. Kuatkan kesabaranmu dan bersabarlah dengan keimananmu yang ada. Wa may yuwallihim duburahu yauma idin, maka barang siapa yang berpaling kemudian mundur ke belakang ketika itu, faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka dia kembali dengan kemurkaan Allah. Maka dia kembali dari peperangan tersebut dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fama'wahu jahannam wa bi'sal masir, maka tempat kembalinya dia adalah jahannam dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Nah. Illa muta'arrifal liqital, kecuali mereka orang-orang yang berbelok. Nah, mundur ke belakang bukan dalam rangka kabur dari peperangan tersebut. Mundur ke belakang bukan dalam rangka untuk melarikan diri dari peperangan tersebut. Akan tapi dalam rangka muta'arrifal liqital, dia berbelok dalam rangka untuk menyusun siasat perang yang akan dia lakukan. Apakah maksudnya dia mundur ke belakang tersebut dalam rangka untuk memperlihatkan kepada musuh bahwasanya dia ketakutan, padahal sebenarnya tidak ketakutan. Nah, sehingga dia mundur ke belakang supaya musuh tersebut kemudian mengikutinya, mengejarnya. Ketika sudah pada tempat yang sudah ditentukan, kemudian dia berbalik melawan musuh yang mengejar tadi dan membantainya. Ya. Atau dia berbalik ke belakang dalam rangka untuk siasat perang. Berbalik ke belakang akan tapi untuk berputar. Nah, untuk mencari posisi yang lebih bagus dan lebih strategis di dalam sebuah peperangan. Mendatangi musuh dari arah yang tidak mereka sangka. Nah, sehingga kemudian bisa memenangkan peperangan tersebut. Liudrin, maka diperbolehkan. Au mutahayyizan ila fi'atin, atau mundur ke belakang dalam rangka bergabung dengan kelompok lain dari pasukan kaum muslimin. Nah, mundur ke belakang gabung dengan kelompok yang sebelah sana, kemudian melawan balik mereka orang-orang kufar. Nah, liudrin, maka yang seperti ini diperbolehkan, tidak termasuk dari mubiqat, tidak termasuk dari kabair, dosa-dosa besar. Hanya saja yang di situ termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita ini, minal mubiqat, termasuk dari 7 perkara yang membinasakan ketika dia mundur ke belakang dalam rangka untuk kabur melarikan diri dari peperangan tersebut. Biduni udrin, tanpa adanya udzur yang diperbolehkan di dalam syara. Wa qaluhu wa qadhaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Perkara yang ketujuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasab al-mubiqat, termasuk 7 perkara yang membinasakan, yang kita harus berhati-hati darinya, yang kita harus menjauhkan diri kita darinya dan menjauhkan perkara tersebut dari diri kita. Perkara yang ketujuh, wa qadhaful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Qadhaf, makna qadhaf adalah menuduh. Al-muhsanat, menuduh perempuan yang dia itu muhsanat, afifat, perempuan yang dia menjaga kehormatan dirinya, wanita yang baik, wanita yang salehah. Maka barang siapa yang menuduh dengan tuduhan zina, masuk di dalamnya juga menuduh al-afif, laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya. Walaupun di sini disebutkan dengan al-muhsanat, walaupun di sini disebutkan dengan mu'annas, Akan tapi hukum tersebut masuk untuk kedua jenis. Apakah menuduh al-muhsanat, perempuan yang berusaha menjaga kehormatan dirinya, perempuan yang baik, perempuan yang salehah, atau menuduh laki-laki yang dia berusaha menjaga kehormatan dirinya. Laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik. Menuduhnya berzina. Atau menuduhnya melakukan liwat. Menuduh perempuan melakukan perzinaan. Atau menuduh laki-laki melakukan perzinaan. Nah, atau dengan mengatakan kepada mereka, ya zani, wahai seorang pezina. Nah, atau ya zaniyah, wahai perempuan pezina. Nah, maka ini masuk tuduhan, masuk ke dalam al-qadhaf. Yang itu termasuk dari 7 perkara yang membinasakan. Yang akan membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah, di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Termasuk dari kabirah. Termasuk dari dosa besar. Yang hendaknya kita berhati-hati menjaga lisan kita terhadap saudara kita, terhadap kaum muslimin, kaum mukminin, yang mereka menjaga kehormatan diri-diri mereka. Jangan sampai terlepas dari lisan kita kemudian menuduh mereka sebagai seorang pezina atau perempuan yang berzina. Nah, atau menuduh mereka sebagai seorang pelaku liwat. Nah, pelaku liwat. Nah, pelaku homosek. Nah, ini juga masuk di dalamnya. Nah, walladzina yarmunal muhsanat walam ya'tu thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Barang siapa yang menuduh perempuan-perempuan yang muhsanat, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak mampu untuk mendatangkan 4 saksi yang melihat kejadiannya. Nah, 4 saksi. Tidak mampu mendatangkan 4 saksi yang melihat kejadiannya, benar-benar kejadiannya tersebut dilihat oleh 4 orang tersebut. Dia tidak mampu mendatangkannya, 4 saksi tersebut, sedangkan dia sudah melontarkan kalimat tuduhan tadi kepada saudaranya. Fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuk dia dengan 80 kali cambukan, had, hukuman had untuk mereka. Pelaku qadhaf yang melemparkan tuduhan terhadap saudaranya, menuduh saudaranya melakukan perzinaan, menuduh perempuan muslimat muhsanat melakukan perzinaan, atau mengatakan kepada saudaranya, ya zani, ya zaniyah, wahai seorang pezina, wahai laki-laki pezina, wahai perempuan pezina. Dia ucapkan tanpa bisa mendatangkan 4 saksi yang melihat kejadian perzinaan tersebut. Fajliduhum samanina jaldah. Maka cambuk dia 80 kali cambukan. Nah, cambuk dia dengan 80 kali cambukan. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan jangan, hukuman yang kedua, setelah terkena hukuman had, dicambuk dengan 80 kali cambukan, hukuman yang kedua, jangan kamu terima persaksiannya abadan selamanya. Tidak diterima persaksiannya, tidak diterima khobarnya selamanya. Hukuman yang ketiga, wa ulaika humul fasikun, maka mereka termasuk dari orang-orang fasik. Hukuman yang ketiga, label fasik ada pada dirinya. Nah, walaupun dia tadinya adalah seorang alim, nah, yang memiliki ilmu, akan tapi kemudian dia melepaskan lesannya, mengucapkan kepada saudaranya, ya zani atau ya zaniyah, walaupun dia seorang alim. Nah, maka mendapatkan 80 kali cambukan, kemudian tidak diterima persaksiannya, kemudian dia termasuk dari orang yang fasik, sehingga tidak lagi diambil ilmunya. Nah, orang fasik, bagaimana mau diambil ilmunya? Setelah dia melakukan apa yang dia lakukan, menuduh saudaranya, dengan melakukan perbuatan zina. Ini termasuk dari minas sabil mubiqat, 7 perkara yang membinasakan, yang akan membinasakan pelakunya fid dunya wal akhirah. Kita cuma sampai di sini, naktafi bihadzal qadr, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.